Mitra Bisnis, pembagian iPod sebagai souvenir pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung menjadi kontroversi dan dinilai sebagai gratifikasi karena nilainya di atas 500 ribu dan lagi sebagian besar tamu undangan pernikahan yang menerima iPod itu adalah para pejabat negara. Untuk membahas hal tersebut, kita telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia, Poppy Darsono. Bu Poppy, apa komentar Anda soal ini? Itu sebetulnya haknya siapapun yang ingin memberikan. Hanya masalahnya pantas dan tidak pantas, ya kan? Mungkin pertanyaannya berapa sih gajinya, kan begitu. Tapi kalau haknya dia, ya haknya dia. Karena dia memberikannya kan ke semua orang, itu nggak bisa dibilang gratifikasi. Karena kalau kita mendengar gratifikasi yang luar biasa gede-gedeannya yang terjadi di dalam dunia perpolitikan kita kan lebih-lebih luar biasa, tetapi tidak terekspos. Banyak pihak berpendapat para tamu undangan harus mengembalikan iPod tersebut dan melaporkan ke KPK. Tetapi MA mengatakan bahwa barang tersebut merupakan sumbangan dari pihak besan dan dalam peraturan MA, harga iPod itu masih dianggap normal, yakni berkisar 500 ribu. Bagaimana pendapat Anda? Apakah orang-orang yang tidak mengembalikan akan dihukum? Terlalu berlebih-lebihan ya kalau harus mengembalikan. Mungkin yang kalau memang dicurigain itu sebuah sesuatu, ya lebih dicurigain aliran dananya itu dari mana, yang mungkin dari situ kemudian bisa mendeteksi hal-hal lain yang lebih besar. Karena kalau iPod 500 ribu, katakan berapa sih tamunya 1.000 misalnya. Iya kan? Itu berapa? Tapi saya tahu yang namanya money politics di Indonesia itu jauh lebih besar dari itu. Dan itu yang lebih memprihatinkan sebenarnya. Harusnya KPK menyelidiki. Karena situasi perpolitikan di Indonesia itu sangat transaksional. Itu yang masih diselidiki. Ya silakan aja menghukum 1.000 orang, emangnya gampang. Maksudnya tidak praktis berpikirnya. There are so many things more important. Ya kan? 500 ribu dianggap korupsi gitu. Kan sama aja kayak orang dalam skala kecilnya mencuri buah coklat terus dihukum gitu. Bagaimana dengan perdebatan mengenai harga yang disebut masih di bawah pagu gratifikasi? Orang Indonesia tuh banyak hal yang kecil-kecil dibesar-besarkan, tetapi yang besar itu diabaikan begitu saja. Banyak hal yang sebetulnya yang seharusnya KPK lebih mensusuri itu. Transaksional-transaksional politik yang besar sekali. Kita bisa lihat misalnya 24 kepala daerah di Jawa Tengah dari 35 korupsi semua. Dan 90% itu dari satu partai. Itu jauh lebih berbobot dan lebih masif dan lebih fundamental dari hanya sekedar gift item yang diberikan oleh orang yang ingin berpesta, ingin bersyukur. Saya tidak melihat itu menjadi hal yang penting gitu. Ada juga pihak yang menilai pejabat negara seharusnya memberi contoh kesederhanaan. Apa hal seperti itu penting, Bu Poppy? Sekarang ini contoh kesederhanaan belum terlalu relevan dengan keadaan manusia-manusia yang sangat transaksional. Yang harus diburu adalah koruptor-koruptor yang ada di daerah itu yang menyebabkan rakyat-rakyat termiskinkan. 3 hari yang lalu saya ada di Wonogiri. Saya menyaksikan sebuah desa di Wonogiri minumnya bertahun-tahun hanya dari air hujan yang dikumpulkan. Sampai hari ini. Contoh aja. Ngapain aja tuh 10 tahun bupati di situ dipilih oleh rakyat? Seperti apa gratifikasi di mata pengusaha? Kita melihat ya, gratifikasi kayak kita kasih barang, kasih apa. Hal yang biasa sekali saja. Orang Indonesia itu biasa memberi souvenir, biasa membawa oleh-oleh. Orang Barat nggak biasa. Orang di Amerika ada seorang direktur dapat hadiah sepatu aja, kemudian terdeteksi, itu dia sampai harus mengundurkan diri dari jabatannya. Itu di Amerika, negara yang kapitalis sekali, liberal sekali, tapi hukum berjalan. Di Indonesia, saya dulu di Kadin ya, ada yang namanya bersih, transparan, profesional. Semua kita berikrar. Mungkin satu atau dua yang tidak mau tanda tangan itu. Kenapa? Karena pada waktu itu, saya masih memiliki pabrik garment yang memerlukan kuota dari pemerintah. Saya bilang, kalau teman-teman saya memberikan map-map yang berisi uang untuk mendapatkan kuota, dan saya tidak mau karena saya tanda tangan di Kadin, terus saya nggak dapat kuota dari pemerintah pada waktu belum dibebaskan, wah saya bisa konyol perusahaan saya. Yang lainnya maju, saya bangkrut. Jadi saya bilang, saya tidak mau tanda tangan, karena saya tidak mau saya menandatangani sesuatu, tetapi saya tidak bisa mendeliver janji saya. Berarti apa? Berarti saya melakukan gratifikasi kan pada waktu itu. Tetapi kalau saya tidak melakukan, perusahaan saya bangkrut. Siapa yang menolong guru-guru yang 1.000 orang itu? Kan nggak ada. Jadi memang kadang-kadang kita itu akan memiliki sebuah peraturan kewajiban dijalankan atau tidak juga tergantung dari kondusif yang ada. Lah kalau hukumnya seperti sekarang, orang gara-gara gratifikasi kecil dihukum, sementara koruptor yang besar-besar tidak, kan menjadi tidak adil. Dan menjadi tontonan aja kayak sirkus jadinya. Demikian Ketua Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia, Poppy Darsono, saya Kori Lumenta.